نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab mawaqitus shalah, bab waktu-waktu salat, dan kita telah membaca hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu ala waqtiha. Salat atau mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sedikit dari biografi dan keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Meskipun beliau bertubuh kecil, meskipun beliau bertubuh kurus, sehingga ya seperti yang kita ketahui kalau orang kecil sangat kurus itu pasti tenaganya lemah. Namun apa yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an dari tubuh yang kurus, sangat kecil. Bahkan telah kita sebutkan dahulu tatkala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an hendak mengambilkan bahan siwak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pohon arak, ketika beliau naik ingin mengambil, maka bertiuplah angin yang kencang sehingga Ibnu Mas'ud itu sempoyongan tertiup oleh angin karena saking kecil dan kurusnya. Namun yang demikian tersebut tidak menjadikan beliau lemah untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini dikenal sebagai sahabat yang selalu menyiapkan siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang selalu menyiapkan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang selalu menyiapkan sorban atau imamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu banyak khidmat yang dilakukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lakukan tersebut bukan karena yakni menjilat kekuasaan atau karena ingin dikenal sebagai orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain dan tidak bukan yang diinginkan, yang mendasari seluruh khidmat yang telah beliau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika mereka mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka itu melakukan berbagai macam cara-cara yang berbeda-beda di dalam mendekatkan diri dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para sahabat yang menginginkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak belajar, bermajelis, berhalaqah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan cara membantu-bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang lain. Nah, di antara cara yang unik yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh sahabat. Nah, karena mengharap berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu taala an. Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu taala an. Di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat ketika hendak bertempur, berperang pada perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membariskan pasukannya dari kalangan para sahabatnya seperti beliau membariskan saf-saf ketika hendak sholat, lurus, rapat, sejajar dengan yang lainnya. Sehingga tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak meluruskan saf-saf para sahabat yang menjadi pasukan yang akan menghadiri perang Badar, ada sosok sahabat yang ternyata badannya itu menonjol ke depan. Menonjol ke depan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengan anak panahnya menusuk perut sahabat ini, yaitu Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu taala an. Seraya mengatakan, "Istawi ya Sawad. Luruskan safmu wahai Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu an." Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk mengenai perut sahabat yang mulia ini. Yang ternyata kejadian ini pun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menusuk perutnya dengan tujuan untuk meluruskan saf ini dimanfaatkan oleh Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus bertabarruk mengharap berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sawad bin Ghaziyah ditusuk perutnya dengan anak panah, maka Sawad bin Ghaziyah pun akhirnya berbicara, mengangkat suara, di saat kondisi sangat hening dan tenang, mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah telah menyakiti beliau dengan cara menusuk perutnya. Mengeluh kepada Nabi Muhammad sehingga beliau pun meminta, menuntut qisas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suasana yang sangat hening, tenang, diam, tidak ada suara apapun, hanya suara Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'an meminta qisas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah menusuk perutnya dengan anak panah. Tapi bukan bagian tajamnya ya. Di kondisi seperti itu akhirnya para sahabat pun merasa heran, merasa ya ini berani sekali anak ini. Berani sekali kamu. Kok meminta qisas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah diminta oleh sahabat yang lainnya, ternyata berani dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Akhirnya dengan rendah hati dan tawadhu dan pun merasa bersalah, bahasa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi apa yang menjadi tuntutan sahabat ini dengan memberikan, tidak ragu-ragu Rasulullah memberikan anak panah tadi, diberikan kepada Sawad radhiyallahu ta'ala agar kemudian Sawad mengqisas, menusuk perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu, di saat kejadian itu, tertutup oleh jubah. Nah, sedangkan Rasulullah ketika menusuk perut Sawad bin Ghaziyah itu mengenai kulit perutnya. Maka Sa'ad bin Ghaziyah meminta kepada Nabi sebelum mengqisas agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaiannya sehingga terlihat perutnya agar kemudian nanti ditusuk lagi dengan anak panah sebagai qisas. Rasulullah tidak ragu, tidak merasa keberatan dan tidak merasa ya tidak ada perlawanan, dengan sukarela dan tawadhu rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat pakaiannya sampai terlihat perut, kulit yang sangat putih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersih. Para sahabat lain-lainnya sudah mulai geram. Ini sahabat ini, orang ini berani sekali, lancang sekali ini. Kok berani melakukan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah yang ada berani melakukan dari kalangan para sahabat yang lainnya. Nah, ketika Rasulullah mengangkat, bukannya Sawad bin Ghaziyah menusuk, justru beliau melepaskan anak panah tadi seraya berlari lalu kemudian mendekap tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menempelkan wajahnya di perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini trik Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala untuk bisa mendekat, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena begitu cintanya, karena begitu sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cara apapun, sehingga meskipun dengan cara trik-trik yang baik dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah untuk mendekat dan memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertemulah kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kulit Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian Sawad bin Ghaziyah pun ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamalaka ala hada ya Sawad? Apa yang menggiringmu? Apa yang memfaktori? Apa yang kamu lakukan ini sebabnya apa, wahai Sawad?" Lalu kemudian Sawad pun menjelaskan bahwasanya di hadapan kita ini musuh kita itu musuh yang jumlahnya sangat besar dengan perlengkapan alat tempur yang sangat lengkap, yang tidak sebanding dengan barisan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau menjelaskan bahwasannya ini saya tidak mungkin, saya ini hari ini merupakan hari terakhir bagi saya. Saya tidak tahu ketika bertempur nanti apakah saya ini masih diberikan kehidupan oleh Allah, keselamatan, atau mungkin saya akan gugur di medan tempur ini. Sehingga beliau bertabarruk agar kulit beliau yang telah menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak membakar kulit seorang hamba yang telah menyentuh kulit Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga inilah alasan kenapa Sa'ad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu sampai rela melakukan trik-trik seperti ini. Dan ini diantara cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau didekati. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau dipeluk. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau bersalaman dengan para sahabat. Namun ada momen-momen tertentu yang diinginkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika para sahabat yang lainnya melihat apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya mereka pun terharu. Dan sangat beruntunglah Sa'ad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan caranya tersebut, sehingga beliau pun mendapatkan kesempatan untuk memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik, di saat-saat yang mereka tidak tahu apakah hari itu mereka masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaral ikhwah barakallahu fikum. Inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka sangat sayang, sangat cinta, dan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka melewati suatu tempat yang di situ mereka dahulu mengingat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, maka mereka pun menangis mengingat. Ketika mereka berjalan mengingat dahulu di sini mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menangis karena rindu, kangen, ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, meninggalkan para sahabat radhiyallahu ta'ala dengan warisan ilmu syariat agama Islam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali dalam pembahasan yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis tersebut Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan itu banyak. Ada amalan badan, ada amalan hati. Namun yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pertanyaan-pertanyaan dari amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Bukan amalan hati. Nah, nanti di sana ada para sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah amalan hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Ibnu Mas'ud menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pertanyaan terkait dengan amalan-amalan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang paling dicintai oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Di sana ada lafaz hadis, lafaz riwayat yang juga bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Hakim dalam mustadraknya dan disahihkan oleh keduanya. Namun dengan lafaz yang sedikit berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia adalah mengerjakan salat pada awal waktunya. Mengerjakan salat pada awal waktunya. Sehingga lafaz riwayat ini dengan lafaz dari hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini sedikit ada perbedaan. Kalau di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang dinukil oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam berbunyi as-salatu ala waqtiha, mengerjakan salat pada waktunya. Namun yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim dengan lafaz as-salatu fi awwali waqtiha, mengerjakan salat di awal waktunya. Adapun terkait dengan lafaz fi awwali waqtiha, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun kebanyakan mereka melemahkan lafaz tersebut. Karena lafaz tersebut bersumber dari jalan perawi yang bernama Ali bin Hafs. Ali bin Hafs, sedangkan perawi ini adalah perawi yang tidak dijadikan hujjah periwayatannya. Al-Imam Daruqutni, Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu taala, mereka mendhaifkan perawi yang bernama Ali bin Hafs Al-Madaini. Ini mereka dhaifkan. Oleh sebab itulah para ulama menyebutkan bahwasannya riwayat atau lafaz fi awwali waqtiha, mengerjakan salat pada awal waktunya, ini dilemahkan oleh para ulama. Sehingga yang sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu as-salatu ala waqtiha atau as-salatu fi waqtiha, mengerjakan salat pada waktunya. Namun bukan berarti ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling afdal adalah mengerjakan salat pada waktunya, lalu kemudian seseorang itu menyengaja tanpa udur, tanpa alasan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, lalu kemudian mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Karena ini merupakan kebiasaan yang kita kenal sebagai kebiasaan siapa ya Puan? Kebiasaannya orang-orang munafikin, yang mereka selalu mengakhir-akhirkan dari mengerjakan sholat. Ketika sholat asar, mereka mengakhirkan sholat sampai matahari itu cahayanya mulai menguning. Sehingga ketika mereka menyadari, oh ini waktunya mau selesai, akhirnya mereka mengerjakan sholat seperti ayam yang mematuk makanannya dengan cepat. Demikian pula ketika sholat maghrib, orang-orang munafikin itu mengerjakan sholat dilambat-lambatkan sampai bintang-bintang yang di langit itu sudah mulai bermunculan. Yang menandakan apa? Menandakan asyafakul ahmar, rona merah atau mega merah yang ada di barat itu sudah mulai meredup, hilang. Yang menandakan waktu maghrib itu mau hilang, mau habis. Akhirnya mereka mengerjakan dengan cara yang cepat. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, mereka mengakhir-akhirkan waktu, mengakhirkan dari mengerjakan sholat tanpa alasan-alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, beda kalau mengakhirkan sholat itu karena ada alasan yang diperbolehkan. Nanti kita akan baca hadisnya insyaallah pada babnya tersendiri, yaitu pada saat sholat zuhur ketika cuaca yang sangat panas menyengat. Ya tentunya bagi mungkin ada wilayah-wilayah yang tidak ada kipas angin atau masjidnya itu hanya beratapkan apa, sehingga ketika matahari di siang hari menyengat itu mereka mengerjakan sholat dalam keadaan tidak tenang, disebabkan karena sengatan matahari di siang hari yang sangat panas. Maka hal ini diperbolehkan. Diperbolehkan untuk mengundur. Mengundur dari mengerjakan sholat zuhur sampai suasana atau yakni panas di siang hari tersebut mulai mendingin. Abridus shalah fa inna hiddatal har min fayhi jahannam. Dinginkanlah sholat zuhur. Ya ini diakhirkan agar ya ini suhu panas itu mulai mendingin. Nah, mulai turun karena panas yang sangat, sengatan matahari panas di siang hari itu merupakan pantulan dari panasnya neraka jahanam. Sehingga diundurkan. Salat Isya juga demikian. Salat Isya itu sebenarnya yang afdal itu dilakukan mendekati pertengahan malam atau yang dikenal sebagai waktu atamah. Waktu atamah itu adalah waktu mendekati pertengahan malam. Kalau seandainya matahari terbenamnya jam 6, berarti pertengahan malamnya itu jam 12. Ya setengah 12 itu atamah. Oleh karenanya nama lain dari sholat isya itu dikenal sebagai sholat atamah. Nah, sebagai sholat atamah. Karena Rasulullah senang mengerjakan sholat isya berjamaah dengan para sahabat di waktu atamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya di waktu atamah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati 'inda hadhihi as-sa'ah." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan umatku, akan perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat di waktu ini. Kalau seandainya tidak, ya ini tidak ada kekhawatiran memberatkan atas umat, nah, akan diperintahkan mengerjakan sholat di waktu atamah, mendekati pertengahan malam. Nah, lawan sholat di sholat isya jam 8 berarti kadang berat, ya kan? Nah, apalagi sholat isyanya jam setengah 12. Kadang di waktu isya suara azan kencang, lantang, tapi semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, yang akhirnya meninggalkan kewajiban mengerjakan sholat isya. Apalagi kalau azannya itu jam, apalagi kalau sholat isyanya itu jam setengah 12 atau jam 11. Maka masyaallah muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka yang wajib atau yang harus mengerjakan sholat itu disegerakan. Disegerakan. Oleh karenanya para sahabat yang bertugas sebagai muadzin, seperti contoh Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala, muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat yang buta, tidak bisa melihat, namun beliau sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika para sahabat sudah melihat waktu salat sudah tiba, maka para sahabat menyampaikan kepada Ibnu Ummi Maktum agar kemudian beliau mengumandangkan azan dengan segera, tidak menunda. Tidak menunda. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka di sini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghasut, yakni sangat, yakni menganjurkan kepada umatnya agar bersegera di dalam mengerjakan salat. Namun dalam hal ini ketika nanti ditegakkannya salat atau iqamah, ya tentunya di sini ada pula adab-adab. Ada adab-adab dan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan, dan insyaallah nanti pada babnya sendiri akan kita sebutkan. Nah, di sini menunjukkan pula bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa kemudian apalagi wahai Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan salat pada waktunya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, dan ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sangat tekankan bagi seorang anak yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua orang tuanya yang masih hidup, maka mereka diwajibkan dan ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti dengan membantu sebisa mungkin yang dia bisa berikan. Berbakti dengan cara mendoakan kebaikan kedua kepada kedua orang tuanya. Nah, seorang orang tua nanti di hari kiamat itu sangat terbantu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh putra dan putrinya. Sebagaimana di dalam hadis yang menyebutkan kisah adanya orang tua nanti di dalam surga diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang dia sendiri menyangka tidak pantas untuk menduduki kedudukan tersebut. Amalan-amalan ibadah yang dia lakukan itu tidak pantas untuk kemudian mendudukkan dia di kedudukan dalam surga derajat yang seperti itu. Dia merasa amalanku tidak cukup untuk kemudian dibalas dengan derajat di dalam surga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertanya, apa yang menjadikan sebab saya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab, bistighfari waladik. Itu disebabkan karena permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anak-anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Nah, sehingga semakin anak mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya, maka di hari kiamat kedua orang tuanya itu akan diberikan kedudukan-kedudukan, derajat-derajat yang tinggi di dalam surga. Oleh sebab itulah, bagi kita selaku orang tua yang diberikan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, petunjuk, ilmu yang seperti ini, kita mengerti, memahami begitu besarnya pahala kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala memiliki anak soleh dan soleh, maka kita manfaatkan. Nah, kita didik anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita ajari dia ilmu-ilmu agama Islam, kita bimbing dia, kita ajari cara-cara ibadah yang benar, kita bimbing, kita ajarkan kepada mereka kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam, tauhid, bahaya syirik, wajibnya mengikuti sunnah, bahaya dari bid'ah, dan seterusnya. Dari ilmu-ilmu agama kita sampaikan, kita ajarkan kepada mereka agar kemudian mereka ini menjadi anak yang tumbuh dewasa, menjadi soleh dan solehah. Yang kemudian nanti setelah kita mungkin meninggal dunia, anak tersebut tidak henti-hentinya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, meskipun kita mungkin telah menjadi tulang belulang. Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia, namun ternyata terus kita mendapatkan aliran pahala disebabkan karena doa kebaikan yang dipanjatkan oleh anak-anak kita. Nah, hadis yang kita hafal ialah idza mata ibnu adam yang qata amaluhu ila min salat. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya terkecuali tiga. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Selama sedekah tersebut dimanfaatkan, maka selama itu akan mendapatkan transferan pahala meskipun sudah berpuluh-puluh tahun atau mungkin beratus-ratus tahun telah meninggal dunia, terus dapat transferan pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Nah, ketika dia orang lain tersebut mengamalkan ilmu tersebut, maka selama itu dia akan mendapatkan pahala, aliran pahala terus, meskipun dia sudah menjadi tulang belulang berpuluh-puluh tahun atau mungkin ratusan tahun dia meninggal dunia. Namun tatkala ilmunya masih diamalkan, yang dia sampaikan masih diamalkan, maka selama itu pula dia akan mendapatkan aliran pahala. Nah, contoh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah beribu-ribu tahun meninggal dunia, Namun ilmu yang mereka sampaikan, ajarkan kepada kita, kita sampaikan, kita amalkan, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir kepada mereka. Satu orang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan aliran pahala. Apakah kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau 10, 100? Atau mungkin banyak anak cucu kita mengamalkan ilmu dengan sebab apa yang telah kita sampaikan. Nah, meskipun hanya mengatakan, mengajarkan kepada kita, wahai anak-anakku, duk, le ketemu koncone, mbok kei salam. Kalau ketemu teman, ucapkan salam. Ringkas, hanya sekedar nasihat arahan ketika bertemu dengan teman, saudaranya, berikan salam. Kemudian anak tersebut pun mengamalkan, kita dapat pahala. Anaknya dapat pahala, kita dapat pahala. Anaknya menyampaikan kepada lain-lainnya, sehingga kita terus mendapatkan transferan pahala. Ini namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan. Namun kalau ilmu cuma dipendam, tidak ada keinginan untuk menyampaikan, tidak mau mengajarkan, tidak mau menyampaikan kepada yang lain, meskipun dia berpuluh-puluh tahun duduk di pondok pesantren, meskipun gelarnya itu LC ataupun yang lainnya, tapi kalau tidak mau menyampaikan ke yang lainnya, ya ilmunya itu tidak bermanfaat, tidak berguna, hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia meninggal dunia, ya selesai. Tidak akan dapatkan apa? Aliran pahala. Dan tidak disampaikan. Tapi kalau ilmu itu kita sampaikan, meskipun itu ya satu ayat yang kita tahu, ini bahwasannya hukumnya seperti ini, seperti kita sampaikan ke orang lain, dapat pahala. Ini amalan yang kedua yang terus akan mengalirkan pahala kepada kita, untuk kita meskipun kita telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, yang sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu waladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kebaikan, meskipun dia hanya mengucapkan dengan bahasa dinda, bahasa dia, bahasa Indonesia sana, ya Allah berikanlah ampunan untuk kedua orang tua. Ya, seperti itu. Dia sempatkan setelah sholat sunnah mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya dia sempatkan membaca, ya Allah berikanlah ampunan kepada kedua orang tua. Sang orang tua pun akan mendapatkan aliran pahala. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita telah meninggal. Rabbighfirli waliwalidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah dia, kasihanilah dia sebagaimana dia mengasihani aku ketika aku masih kecil. Doa-doa kebaikan. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Berdoa kepada Allah agar Allah mungkin memberikan kesembuhan tatkala orang tua kita mungkin sakit. Dengan doa-doa kebaikan yang kita berikan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, maka sang orang tua meskipun dia di rumah mendapatkan aliran pahala. Nah, disitulah mungkin dia tidak merasa. Oleh sebabnya di dalam hadis tadi yang kita sebutkan, tatkala ada orang tua nanti dalam surga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun heran, amalan apa yang bisa sampai mengangkat derajat saya? Kalau bahasanya Ustaz Abdul Hakam kemarin, amalan apa yang bisa mendongkrak saya akhirnya apa? Mendapatkan apa? Derajat tinggi di dalam surga. Dia tidak tahu, tidak sadar apa. Amalan saya itu sedikit, kok dapat derajat yang tinggi dalam surga? Ternyata ketika diberitahu, ternyata sebabnya apa? Karena istighfar, permohonan ampun anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Sehingga diangkat derajatnya dia di dalam surga. Nah, kemudian yang ketiga dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam koridor jihad yang syar'i, bukan jihad-jihadnya yang didengung-dengungkan oleh kelompok-kelompok Khawarij dengan berbagai macam sekte mereka. Nah, atau lebih pantas dikatakan sebagai apa? Radikal, teroris dan semisalnya. Namun amalan jihad yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad yang syar'i sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah bimbingan para sahabat. Bukan jihad-jihad sekedar klaim dengan berbagai macam ayat-ayat yang mutasyabih atau mungkin hadis-hadis yang belum, yang mereka dipalingkan maknanya sehingga mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila jihad tersebut merupakan jihad yang syar'i sesuai dengan syariat Islam, maka itu pun menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang yang kemudian meninggal dunia syahid di medan tempur yang syar'i terkecuali pasti akan masuk ke dalam syurga. Akan disiapkan bidadari-bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadari-bidadari yang Allah persiapkan di dalam surga itu berebutan untuk mengambil seorang yang mati syahid dalam pertempuran yang syar'i. Dalam keadaan mereka yang sangat cantik, putih. Bahasanya matahari itu akan minder kalau disanding dengan wajahnya bidadari dalam surga. Kalau mau diurut ya, kalau di suasana malam yang gelap gulita, peteng dedet bahasa orang Jawa. Kemudian kita nyalakan lilin ya, di suasana yang sangat gelap gulita, itu akan melihat, masya Allah, lilin ini betul-betul nikmat, ya kan? Menerangi, meskipun mungkin kalau dibandingkan menderit ya kan, tapi ketika suasana gelap gulita kita akan merasakan indahnya lilin ini. Ketika mungkin waktu itu PLN mati seandainya, cedek PLN nyala, lampu hidup, lampu listrik, lilin menjadi apa? Redup, iya kan? Tadinya kita terang sendiri dia lilin ini, ketika lampu PLN nyala, dek, lilinnya redup, minder lilinnya. Iya kan? Di malam hari. Nah, ketika lampu, contohnya lampu di pinggir jalan, ketika malam ini, gue kita lihat, masya Allah, terang sekali. Sampai besok pagi muncul matahari, lampu-lampu yang di pinggir jalan itu minder, redup jadinya. Kenapa? Karena sudah muncul matahari. Muncul matahari. Lah, matahari ini akan minder ketika mungkin di langit dunia itu muncul wajahnya bidadari dalam surga. Begitu indah. Dan itu mereka, di antara mereka itu ada yang disiapkan memang khusus untuk orang-orang yang mereka syuhada, yang mereka mati atau meninggal dunia di medan tempur jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya jihad yang syar'i. Nah, ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini menunjukkan semangatnya Abdullah bin Mas'ud dalam mengetahui upaya, dalam mengetahui kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini secara globalnya dari apa yang kita bahas, yang bisa kita sebutkan dalam menjelaskan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Fa insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.